وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita berada di bagian akhir dari bab yang ke-39 min kitabil ilm. Dan di bab yang ke-39 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan kitabatul ilm, mencatat ilmu yang seorang talib dapatkan di dalam talabnya. Dan kitabatul ilm, mencatat faedah dan ilmu yang dapatkan, merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang talibul ilm. Abu Salwa, bagaimana baitnya? Abu Aiman. Antasida. Ahsan. Abu Sumaya. Antasida ghazalatan. Bait yang sangat bermanfaat sekali bagi seorang talib, dorongan bagi kita ketika mendapatkan faedah ilmiah, hendaknya kita menjaga faedah tersebut sekalipun kita sudah mampu menghafalnya. Ketika kita mendapatkannya, tapi jangan disia-siakan, jaga faedah tersebut dengan catatan al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayduhu qayd suyudaka bil himalil wathiqa famin al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqa. Ilmu itu seperti hewan buruan dan mencatatnya itu adalah ikatannya, maka ikatlah hewan buruan yang engkau dapatkan dengan ikatan atau tali yang kuat. Faminal hamaqah, termasuk kebodohan, kedunguan seseorang, antasida ghazalatan, tatkala dia mendapatkan kijang dari hewan buruannya, wa tatrukaha bil khaliqi taliqa, kemudian dia lepas begitu saja kijang tersebut. Termasuk kebodohan seorang talib ketika dia mendapatkan faedah kemudian dia biarkan, tidak ia catat. Kitabatul ilm, perkara yang sangat penting. Dan kitabatul ilm sudah dilakukan sejak zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti terkali di hadis yang terakhir yang kita baca, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya dari beliau kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Kata Abu Hurairah, kalau ia menulis apa yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu, kalau aku tidak menulisnya. Dan sudah kata di Al-Jami' Shahih Malisa fi Shahihain bahwasanya Abdullah bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau mencatat semua yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika ditegur oleh orang Quraisy tentang hal tersebut, dan orang-orang Quraisy mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bashar, manusia biasa, ya takallam fi ghadab wa ridha, beliau terkadang berbicara ketika marah dan ketika dalam keadaan tenang. Maka Abdul bin Al-As ketika berhenti dan menyampaikan tersebut kepada Nabi SAW, Nabi SAW sampai bersumpah dan mengisyaratkan ke lisan atau mulut beliau. Kata beliau, "Wallahi la yakhruju min illa al-haq." Demi Allah, tidak keluar dari lisanku, dari mulutku kecuali kebenaran. Maka Ibnu Abdul As, beliau selalu mencatat apa yang beliau dapatkan. Itu para sahabat yang mereka hafalannya tidak mungkin dibandingkan dengan siapa juga di generasi setelahnya. Tidak mungkin dibandingkan dengan kita. Mereka mendengar dan mereka hafal apa yang mereka dengar. Bersama itu mereka memberikan inayah dengan catatan. Tentunya membabin Allah kita. Kita yang hafalannya sangat sangat lemah sekali, maka sangat butuh sekali dengan catatan. Ketika kita lupa dari hafalan kita, maka kita bisa merujuk dan mereksi hafalan kita dengan catatan yang telah kita catat. Alkitabah, kitabatul ilm, perkara yang sangat penting. Tidak boleh kita lalaikan. Terutama ketika kita sudah bisa menelaah kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang tebal dan berjilid-jilid, itu kitabah sangat penting sekali. Karena tidak setiap saat kita bisa membuka kitab tersebut. Maka sangat penting sekali. Ketika ada faedah, catat. Faedah ini, di kitab ini, jilid sekian, halaman sekian. Minimal di jilid kitab tersebut. Seandainya itu kitab milik kita. Kalau tidak, kita punya catatan sendiri. Sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali. Dan dalam bagian akhir dari bab yang ke-39 ini, beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala rahimahullah ta'ala, haddathana Yahya bin Sulaiman. Qala haddathani Ibn Wahab, Abdullah bin Wahab. Qala akhbarni Yunus, Yunus bin Yazid al-Ayni, an Ibn Shihab wa huwa Zuhri, Muhammad Muslim, an Ubaidillah bin Abdullah ابن أطلال مسؤول ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجع سيدي وجع هذا وجع الله يبارك فيك ستقنيني بانيس قالي سالحنا لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجع قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن رزية كل رزية ما حل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau menceritakan kisah yang terjadi di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi 4 hari sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di hari Kamis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga sebuah riwayat yang telah kita lalui, Nabi Abbas mengatakan Yaumul Khamis, ma Yaumul Khamis, hari Kamis. Tahukah engkau apa hari Kamis tersebut? Itu kejadian yang sangat menyedihkan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tadi kita perhatikan Ibn Abbas mengatakan inna raziyah kulla raziyah, semuanya musibah kulla musibah, mahala baina Rasulullah sallam wa baina kitabih. Kata Ibn Abbas, tatkala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat di akhir hayat beliau, beliau berkata kepada para sahabatnya, ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. Berikan kepadaku kitab, itu alat kitabah. Berikan kepadaku alat tulis, أكتب لكم كتابا, aku akan tulis untuk kalian sebuah tulisan. Imam beliau menulis langsung sebagai mukjizat untuk beliau, karena beliau aslinya seorang ummi. Seorang ummi aldi la yaktubu la yaqra kitabah, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Akan tetapi seperti di kisah Sulh Hudaybiyah, ketika Nabi SAW menghapus nama beliau dikarenakan Ali bin Abi Thalib tidak mau menghapusnya, beliau menulisnya langsung dengan tangannya. Mujizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagian menafsirkannya, aktubu lakum, aku akan tulis untuk kalian, yaitu aku akan perintahkan juru tulisku untuk menulis tulisan. Itu Nabi yang mengimlakannya, membacakan perkara tersebut, kemudian sebagian sahabat yang ditugaskan mencatat apa yang diwasiatkan ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis, kata Nabi, berikan kepadaku alat tulis, aku akan tulis untuk kalian sebuah kitab, la tadullu ba'dah, yang kalian dengannya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Maka para sahabat yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ada Umar radhiyallahu ta'ala. Umar radhiyallahu ketika Nabi sallam, ketika beliau melihat Nabi sallam sakitnya sedang parah sekali, beliau merasa iba, kasihan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau harus mengimlakan atau menulis tulisan, maka beliau berkata, "Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabul wajah." Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang sedang menghadapi sakit yang sangat berat, terbebani dengan sakit yang berat. Wa indana kitabullah hasbuna, dan pada kita sekarang sudah ada kitabullah azza wajal, Al-Qur'anul Karim, dan cukup bagi kita Al-Qur'anul Karim. Jadi Umar melihat perintah Nabi SAW itu ni, itu laisa ala sabil wujub, bukan suatu kewajiban. Terlebih lagi beliau melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi sebagai sahabat yang lainnya tidak sependapat dengan pendapat Umar radhiyallahu taala anhu. Mereka melihat bahwasanya harus mereka menyiapkan Nabi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tulisan yang beliau pindah. Maka kata beliau, fakhtalafu, kata beliau terjadi perselisihan di antara sahabat yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kathura lagat, sampai terjadi kegaduhan. Yang satu jangan kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pendapat Umar, yang lainnya katanya berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau minta, sampai terjadi kegaduhan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat tersebut, beliau berkata, qumu anni, tinggalkan aku, pergilah kalian dari sisiku. Walayan bagi indi tanazu, tidak layak di sisiku perselisihan. Dan dengannya maka apa yang diminta Nabi sallallahu tidak terwujud. Fakhara Ibn Abbas, maka Ibn Abbas dan huma, beliau yang tidak sependapat dengan Umar berkata, inna raziyah kulla raziyah, beliau keluar sambil berkata, sungguhnya musibah kulla musibah, musibah yang sangat besar, mahala baina Rasulullah SAW wa baina kitabih, apa yang terhalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tulisannya. Nabi berniat untuk menulis tapi terhalangi dikarenakan sebagian sahabatnya dari umat tidak setuju dengan hal tersebut. Ini hadis Abu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan di sini syahidnya Nabi meminta kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum yang ada di sekitar beliau untuk mendatangkan alat tulis untuk beliau menulisnya. Bukan pentingnya Alkitabah, pentingnya Alkitabah. Dan ketika seorang mengetahui pentingnya Kitabah, ini juga dorongan bagi seorang talib untuk mempelajari Kitabah. Dan seorang talib dari awal belajarnya perhatikan masalah Kitabah, masalah khat, belajar khat dengan baik, khat dengan baik, tulisan bahasa Arab dengan baik. Sampai sebagian menyebutkan, sekalipun tidak mutlak apa yang dikatakan olehnya, bahwasanya tulisan seseorang itu mencerminkan kepribadian orang yang menulisnya. Biasanya kalau orang tulisannya rapi, itu kepribadian juga seperti itu. Dan sebaliknya, sekalipun tidak mutlak seperti itu, tapi dorongan bagi seorang talib untuk perhatikan tulisannya. Karena secara naluri kita, ketika kita melihat tulisan seseorang bagus, maka dengannya kita pun merasa senang untuk melihat dan membacanya. dan terkadang kagum dengan orang yang memiliki tulisan yang baik tersebut. Dan juga mempelajari qawaidul imla, kaidah-kaidah menulis, karena bahasa Arab ada kaidah-kaidahnya. Tidak semua yang khatnya bagus tulisannya benar, maka semuanya harus diperhatikan seorang talib. Perhatikan khat yang baik, kemudian juga qawaidul imlanya diperhatikan, dan nanti ditambah lagi kaidah ilmu sharf dan nahunya. Intinya seorang talib harus memiliki inayah dengan ilmu kitabah. Ilmu kitabah, ilmu kitabah itu perkara yang sangat sangat penting. Dan dalam baris ini juga kita bisa faedah tentang akibat yang buruk dari atanazu. Atanazu itu akibatnya tidak baik. Perselisihan di antara kaum muslimin itu akibatnya tidak baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Anfal disebutkan, setelah memerintahkan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya ladina aman atiullaha wa rasulahu, kata Allah, wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih. Apa akibatnya? Fatabshalu wa tadhhabu rihukum. Kalau kalian sampai berselisih, maka kalian akan gentar dalam menghadapi musuh kalian. Watabshalu, fatabshalu wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Tanazu dan juga atafarruq, al-ikhtilaf itu syar, membawa kejelekan. Maka kita harus berhati-hati. Oleh karena itu dalam ajaran Islam sangat didorong sekali untuk menjaga al-ukhuwah dan persatuan. Dan satu-satunya jalan untuk menjaga ukhuwah dan persatuan adalah dengan bertamassuk dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafus salih. Kalau masing-masing bertamassuk Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafus salih, i'tiqadan wa qawlan wa amalan, akan terjadi i'tilaf, persatuan. Persatuan yang hakiki, bukan hanya sebatas di lisan atau sebatas zahirnya saja. Persatuan zahiran wa batina. Allah ingatkan kita semua dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan materi kita kitab al-jami' sahih mimma laysa fi sahihain. Lalu ini menyebutkan bab yang